Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى دعاء الجلسة بين سجدتين دعاء ketika duduk di antara dua sujud. Ada dua doa, yang pertama adalah mengulang-ulang bacaan Rabbi Firli, Rabbi Firli. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan ini disebutkan dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam. Yaitu salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi berdiri dengan berdiri yang panjang, yang lama. Beliau membaca tiga surat sekaligus, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dan rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sebagaimana berdirinya. Dan sujudnya kurang lebih sebagaimana berdirinya. Wa annahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud dengan mengucapkan Rabbi Firli, Rabbi Firli. Dan Nabi duduk kurang lebih sesuai dengan kadar sujudnya. Maka dari kata-kata wayajlisu biqadri sujudihi, Nabi duduk sesuai dengan kadar sujudnya, maka bisa kita simpulkan, maka hal ini menunjukkan bahwasanya ucapan Rabbi Firli itu Nabi ucapkan lebih dari dua kali sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Bahkan Nabi mengulang-ulanginya, wa yulihu fi talabil maghfirati, dan Nabi mengulang-ulang mendesak-desak pada Allah Subhanahu wa taala dalam permohonan maghfirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbi Firli, kalau di teks hadisnya Rabbi Firli disebutkan dua kali, Rabbi Firli, Rabbi Firli. Akan tapi di hadis tersebut dikatakan bahasanya duduknya Nabi kurang lebih sama dengan sujudnya. Maka yang dimaksud dengan dua kali adalah diulang-ulang sebanyak-banyaknya, sebanyak yang diinginkan, mau seberapa lama duduknya. Dan demikianlah kurang lebih salat yang Nabi ajarkan dan Nabi teladankan, kurang lebih bisa dikatakan kurang lebih sama antara rukuk, antara berdiri, sujud, duduk dan seterusnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Nabi membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Dan menunjukkan bolehnya tidak urut dalam tidak urut mushaf dalam membaca dalam salat. Setelah Al-Baqarah Nabi An-Nisa dulu baru Ali Imran. Kemudian doa yang kedua adalah Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya Allah, berikanlah maghfirah untukku, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu untukku, berikanlah hidayah untukku. Wajburni dan tutupilah kekuranganku, wa'afini dan berikanlah afiyah untukku, warzuqni dan berikanlah rizki untukku, warfa'ni dan tinggikanlah aku. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama, Nabi meminta, ya Allah berikanlah ampunan untukku. Ampunan di sini, ampunan atas dosa-dosaku, atau ampunan atas ketidaksempurnaanku dalam taat kepadamu. Misalnya sholat, maka tidak sempurna dari sisi khusuknya, dari sisi konsentrasinya. Sedangkan warhamni, berikanlah rahmatmu untukku. Maka rahmat berilah rahmatilah aku min indika la bi amali. Berikanlah rahmat rahmatilah aku, sayangilah aku dengan kasih sayang dari sisimu. La bi amali, bukan karena amalku, non karena anugerah dan kebaikanmu. Atau maknanya adalah sayangilah aku dengan kau terima ibadah-ibadah yang kau kerjakan dan kau lakukan. Kemudian berikanlah hidayah kepadaku. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Wafiqni li sholihil a'mal. Berilah aku taufik. Berikanlah aku hidayah taufik untuk melakukan amal soleh. Karena hidayah sebagaimana diketahui ada dua macam, ada hidayah bayan atau hidayah ilmu. Dengan itu orang tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana jalan surga, mana jalan neraka, mana jalan takwa dan mana jalan durhaka. Kemudian hidayah amal atau hidayah taufik, itulah kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang benar. Maka hidayah yang dimaksudkan di sini, kata pensyarah, adalah hidayah taufik, taufik untuk melakukan amal saleh. Wajiburni, apa yang dimaksud jabr di kalimat ini? Maka jawabannya adalah min jabril idham ala maksur, dari kata-kata menambal tulang yang patah, bukan dari kata-kata jabr yang maknanya adalah memaksa, sehingga ada istilah jabariyah, faham yang beranggapan manusia itu dipaksa oleh takdir. Namun jabr di sini maknanya adalah menutupi kekurangan. Nah, semisal tulang yang patah kemudian disambung, diikat, ini namanya jabr. Sehingga makna wajibur ini adalah, ya Allah tutupilah mafakiri, kemiskinanku, kekuranganku, dan berilah kecukupan untukku. Wa'afini, dan berikanlah afiyah. Dalam bahasa Indonesia ada istilah sehat wal'afiyah. Afiyah artinya keselamatan. Maka ya Allah berikanlah aku afiyah, keselamatan minal bala', dari bencana. Fidara ini, di dunia dan di akhirat. Bencana di sini bisa maknanya bencana fisik, demikian juga bencana agama, terjumus dalam maksiat, terjumus dalam bid'ah, terjumus dalam kesesatan. Ini jika afiahnya kita maknai dengan afiah secara umum, keselamatan. Namun bisa juga afiah di sini kita maknai dengan afiah khusus berkaitan dengan masalah kesehatan. Maka jika kita maknai dengan afiah yang bersifat khusus, maka maknanya adalah, ya Allah berikanlah aku afiah minal amrad, dari berbagai penyakit, penyakit yang nampak ataupun penyakit yang tersembunyi. penyakit badan ataupun penyakit hati. Warzukni, berikanlah rezeki padaku dengan anugerah dan kebaikanmu, dan tinggikanlah derajatku di dunia dan di akhirat dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Inilah yang meninggikan seseorang dan merendahkan seseorang. Tinggi dan rendahnya seseorang di sisi Allah adalah karena ilmu dan amal. Maka orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang berilmu dan beramal, dan orang itu akan semakin rendah derajatnya di sisi Allah ketika berkurang kadar ilmu dan amalnya. Dan berikutnya adalah doa sujud tilawah. Yang pertama adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakan wajahku, dan dia adalah zat yang memberikan kepada diriku pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuatannya, dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, zat sebaik-baik pencipta. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, di sini menyebutkan hal yang khusus setelah menyebutkan hal yang umum. Allah adalah zat yang menciptakan wajahku. Menciptakan wajah berarti menciptakan pendengaran dan penglihatan. Pendengaran, penglihatan semuanya di wajah umum. Setelah itu disebutkan khusus wasaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah memberikan padaku pendengaran dan penglihatan. Setelah disebutkan wajah, dan pendengaran dan penglihatan itu ada di wajah. Maka ini menunjukkan khas ba'dal 'am, itu menunjukkan pentingnya khas. Maka dari sekian banyak bagian badan yang ada di wajah, maka termasuk yang paling penting adalah indera pendengaran dan indera penglihatan. Yang dimaksud syaqqa sam'ahu wa basar artinya adalah membukanya. Karena pada saat pertama kali manusia lahir masih tertutup. Penglihatan, pendengaran itu tertutup. Orang tidak mendengar, orang tidak melihat. Kemudian Allah buka sehingga bisa mendengar dan melihat. Dan Allah berikan pada keduanya al-idrak, kemampuan untuk menangkap. Maka indera pendengaran menangkap hal-hal yang bisa didengar, indera penglihatan menangkap hal-hal yang bisa dilihat. Bihaulihi, dengan daya Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuatan darinya. Artinya bitahwilihi, Allah lah yang mengubah-ubahnya, dan Allah lah yang menghilangkan penyakit darinya, dari pendengaran dan penglihatan. Allah jaga ya, Allah jaga pendengaran dan penglihatan manusia dengan daya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa quwwati, dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Qudratihi bithabat, yaitu kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala bithabat, sehingga bisa bertahan. Wali'anati alaiha, dan memberikan bantuan kepada pendengaran dan penglihatan. Maka pendengaran dan penglihatan manusia itu terjaga dan bisa tetap berfungsi dengan baik karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena bantuan Allah, kita tidak bisa menjaga mata, pendengaran dan penglihatan kita. Kita tidur, datanglah binatang ini dan binatang itu masuk ke telinga, siapa yang bisa jaga? Siapa yang menjaga manusia ketika manusia itu tidur? Sehingga tidak ada binatang yang masuk ke telinganya, jalan-jalan ke telinganya. Siapa yang menjaga? Manusiakah yang menjaga dirinya? Jawabnya tidak. Manusia tidak bisa menjaga dirinya ketika tidur. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga indranya, menjaga pendengaran dan penglihatannya dengan baik. Kemudian berikutnya doa yang lain adalah Allah maktub li biha indaka ajra. Ya Allah, catatlah untukku biha dengan sujud ini ajran indaka, pahala di sisimu. Wada'anni biha wizra, dan hilangkanlah dariku dengan sujudku ini wizran dosa. Waj'alha li indaka dhuhra, dan jadikanlah sujud ini untukku indaka dhuhra, simpanan di sisimu. Wa taqabbalaha minni, dan terimalah sujudku ini dariku. Kama taqabbaltaha min abdika Dawuda, sebagaimana engkau menerima sujud hambamu yang bernama Daud. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam doa ini Nabi mengatakan dan Nabi mengajarkan untuk mengucapkan Allah maktub li, ya Allah catatlah, artinya usbut li, tetapkanlah atau catatkanlah untukku dengan sujud ini ajran pahala. Itu pahala di sisimu, indaka ajran, pahala di sisimu. Nah, kata-kata indaka ajran, pahala di sisimu di sini, maka kata-kata di sisimu di sini mengandung dua faedah, mengandung dua makna, mengandung dua fungsi. Yang pertama, menunjukkan besarnya pahala. Menunjukkan besarnya pahala. Karena pahala itu besar dan balasan itu kecil dan besar, itu melihat dari siapa. Kalau itu datang dari orang besar, otomatis besar. Kalau itu datang dari orang kecil, ya orang biasa, ya maka besarannya juga biasa-biasa saja. Siapa yang menang nanti dapat hadiah dari Pak RT, ya, itu jangan muluk-muluk bayangkannya. Siapa yang juara satu nanti dikasih hadiah sama Pak RT, itu enggak jangan bayangkan yang muluk-muluk, biasa-biasa saja, ya paling berapa ribu. Tapi kalau siapa yang menang nanti juara satu dapat hadiah dari SBY, itu enggak, itu nilainya lain, sama-sama enggak jelas, sama-sama enggak jelas, cuma kasih hadiah, sama-sama tidak jelas, yang satu hadiah dari Pak RT, yang satu hadiah dari SBY, itu sama-sama enggak jelas, itu nilainya beda. Apa yang membedakan nilainya? Wong sama-sama padahal enggak jelas asalnya. Asalnya, ya karena Pak RT, ya Pak RT paling-paling punya duit berapa, nah, ya 50.000 mentok, 100.000 udah maksimal. Nah, kalau SBY 100.000-an, nggak mungkin itu, masa kelasnya Pak RT, nggak mungkin. Maka ganjaran balasan itu berbeda, ya. Nilainya mengikuti perbedaan asalnya. Mengikuti perbedaan asalnya. Maka ini apa? Indaka ajran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang punya langit dan bumi. Maka ini artinya apa? Balasan besar, ajrun kabiran. Nah, maka ini balasan yang besar dan enggak remeh, ya. Namun satu hal yang sangat besar nilainya. Kemudian yang kedua, kata-kata indaka di sini menunjukkan terjaganya dan tidak tersia-siakannya. Maka pahala tersebut adalah pahala yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada yang hilang meskipun sangat kecil, ya. Semuanya akan utuh. Karena apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata-kata di sisi Allah menunjukkan keterjagaan, terjaganya pahala tersebut dari adanya hal yang hilang, terjaga dengan baik. Wadha dan dha di sini maknanya adalah hutta, hapuskanlah. Wisra maknanya adalah dhanban, dosa. Kalau dhanaban, ekor, ya, buntut. Kalau dhanban, dosa. Kemudian waja'al hali indaka dhukhran. Dhukhran maknanya kanzan, simpanan. Ada yang menjelaskan maknanya adalah ganjaran, ya. Maka kalimat ini diulang, tadi sudah menyebut ajran, sekarang dhukhran, yang kurang lebih maknanya sama. Hal ini diulang-ulang karena ketika seorang itu dalam posisi berdoa, satu hal yang baik, satu hal yang tepat, ketika dia melakukan itnab, ya, berpanjang kata. Karena orang itu ketika berdoa, seorang itu asik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ngomongkan banyak perkara, ya. Ya, mumpung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang menjelaskan apa beda ajran di depan sama zuhran di belakang. Bedanya adalah yang pertama itu adalah meminta supaya sekedar dicatatnya ganjaran. Sedangkan zuhran di sini adalah permintaan agar ganjaran tersebut tetap pokok, tetap eksis, tetap ada, terbebas dari hal-hal yang menghapusnya dan yang membatalkannya. Maka yang pertama kali adalah minta agar diberi pahala. Adapun zuhran adalah minta agar pahalanya tersebut adalah pahala yang terbebas dari hal-hal yang menghapus dan menghilangkannya. Kama taqabbal tahamin abdika Dawud, sebagaimana engkau menerima sujudnya hambamu yang bernama Dawud. Pada saat khara'an wa anab, ketika Dawud itu tersungkur dalam keadaan rukuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kalimat ini, kama taqabbal taha di sini adalah permintaan agar Allah Subhanahu wa taala menerima sujud yang kita lakukan secara mutlak. Kemudian pensyarah Hisnul Muslim memberikan tambahan penjelasan seputar sujud tilawah. Yang pertama tentang berapa ayat sajdah dalam Al-Qur'an. Maka penulis Hisnul Muslim bersepakat dengan pendapat Ibnu Hazm di Al-Muhalla yang mengatakan bahwa di Al-Qur'an ada 14 ayat sajdah. Yang pertama adalah di akhir penutup surat Al-A'raf. Kemudian di surat Ar-Ra'du, kemudian di surat An-Nahl, kemudian di surat Subhan. Yang dimaksud surat Subhan adalah surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Kemudian di surat Kaf ha ya ain sad, maksudnya surat Maryam. Kemudian di surat Al-Hajj dan surat Al-Hajj itu ayat sajadahnya yang terpakai menurut Ibnu Hazm adalah di bagian yang pertama. Walaysa qurba akhiriha sajadah, dan tidaklah ayat yang di dekat akhir surat Al-Hajj bukanlah ayat sajadah. Maka ini perbedaan antara ulama yang mengatakan ayat sajadah 14 sama 15 itu adalah tentang surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj itu ada dua ayat sajadah ataukah cuma satu ayat sajadah. Nah, Ibnu Hazm berpendapat di Al-Hajj ayat sajadahnya cuma satu saja, yaitu yang depan. Yang depan, yang belakang, yang dibilang orang ayat sajadah bukan ayat sajadah. Kemudian di surat Furqan, kemudian di surat An-Naml, kemudian di surat Alif Lam Mim Tanzil, yaitu ayat surat sajadah. Kemudian di surat Sad, kemudian di surat Hamim Fusilat, kemudian di surat Wan-Najmi Idha Hawa, surat An-Najm di akhir-akhir surat, dan di surat Al-Insyiqaq, ya, di surat Idha Samai Syakat, yaitu pada saat La Yasjudun. Kemudian di Iqra Bismi Rabbika di akhir ayat, di akhir surat Al-Alaq. Ini pendapat Ibnu Hazm yang nampaknya inilah yang dipilih oleh pensyarah Hisnul Muslim, dan ini juga yang dipilih oleh penulis Al-Wajiz Syabdul Azim Badawi. Itu ayat sajadah atau ayat sajadah itu cuma 14. Nah, ini tidak disetujui oleh Sa'id Al-Qahtani penulis Hisnul Muslim. Maka Sa'id mengatakan wasawab, yang benar ayat sajadah dalam Al-Qur'an 15 ayat sajadah. Karena di surat Al-Hajj yang benar ada 2 ayat sajadah. Dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan aku berkata wahai Rasulullah, fudilat suratul Hajj bisajadataini, surat Al-Hajj itu mendapatkan keistimewaan dengan ada 2 ayat sajadah di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa man lam yasjud huma fala yaqra huma." Nabi katakan betul, dan siapa yang tidak bersujud padanya, maka janganlah dia membaca kedua ayat tersebut. Diatkanlah Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai hasan oleh Al-Albani di Sahih Sunan Abu Dawud dan Sahih Sunan Tirmidzi. Maka jika hadisnya derajatnya hasan, maka yang benar tentu yang mengatakan di surat Al-Hajj ada 2 ayat sajadah. Dan hadis ini menunjukkan bahasa nama surat sudah ada sejak zaman Nabi. Sahabat tanya, wahai Nabi, fudilat suratul Hajj, maka nama surat sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang tata cara sujud tilawah, maka di sini dibawakan beberapa pendapat ulama atau penjelasan ulama. Yang pertama adalah perkataan Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Beliau mengatakan disyaratkan untuk sujud tilawah segala hal yang menjadi syarat sholat nafilah alias sholat sunnah. Maka Ibnu Qudamah berpendapat sujud tilawah itu statusnya sebagaimana sholat sunnah berlaku, dan untuk sujud tilawah apa yang berlaku, ketentuan yang berlaku untuk sholat sunnah, yaitu apa? Harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar, harus bersih dari najis, dilakukan sambil dalam keadaan tutup aurat, menghadap kiblat dan dengan niat. Wala na'lamu fi khilafan, kata Ibnu Qudamah, dan kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang seorang wanita haid yang mendengar ayat sajdah, lalu dia, maka Utsman mengatakan wanita haid ini hendaklah berisyarat dengan kepalanya, berisyarat sujud dengan kepalanya. Wabi kala Sa'id bin Musayyib, dan ini adalah pendapat Sa'id bin Musayyib. Ini Sa'id mengatakan, dan saat itu dia yakul, hendaklah mengucapkan Allahumma laka sajadtu, dan seterusnya. Demikian juga seorang tabi'in bernama Asy'abi, yang terkenal dengan sebutan Sya'abi, yang nama aslinya adalah Amir bin Surahil. Fiman sami'a sajadah, tentang orang yang mendengar ayat sajadah dalam keadaan tidak berwudu. Ada orang baca ayat sajadah dan orang yang mendengarkan ini tidak dalam kondisi berwudu. Maka Asy'abi mengatakan dia bersujud ke arah manapun wajahnya menghadap, baik menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Walana, kata Ibnu Qudamah, dan yang menjadi dalil kami mempersyaratkan untuk sujud tilawah syarat-syarat sholat nafilah, dalil kami adalah sabda Nabi SAW, Allah tidaklah menerima satu sholat tanpa berwudu. Maka termasuk dalam keumuman hadis ini sujud tilawah, karena sujud tilawah adalah sholat, maka disyaratkan untuk sujud tilawah dzalika hal tersebut, kadzati ruku', sebagaimana sholat yang memiliki ruku' dan memiliki sujud. Ya, maka yang jadi pokok masalah adalah apakah sujud tilawah itu sholat. Nah, ini yang jadi pokok masalah. Kalau kita katakan sujud tilawah adalah sholat, ya maka berlakulah ketentuan sholat. Kalau kita katakan sujud tilawah itu bukan sholat, maka kita katakan apa dalil untuk mengharuskan berwudu, menghadap kiblat dan yang lainnya. Sedangkan Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar fi Syarhil Muntaqal Akhbar mengatakan tidak terdapat dalam hadis-hadis tentang sujud tilawah satupun dalil yang menunjukkan iktibar teranggapnya, diakuinya, dipersyaratkannya orang yang sujud tilawah adalah orang yang berwudu. Demikian pula tidak terdapat dalam hadis-hadis tentang sujud tilawah yang menunjukkan disyaratkannya bersihnya pakaian dan tempat. Adapun masalah menutup aurat ketika sujud tilawah, demikian pula menghadap kiblat, ma'al imkan, ketika itu memungkinkan. Maka ada yang mengatakan ketika memungkinkan maka ini jadi syarat dengan ittifaq, sepakat ulama. Namun apa? Ma'al imkan, jika tidak, jika memungkinkan. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan lam yuafiq Ibnu Umar radhiyallahu anhu ahadun. Di Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan tidak ada satupun ulama yang mencocoki Ibnu Umar yang berpendapat bolehnya sujud tilawah tanpa wudu kecuali Sya'bi, kecuali Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi. Diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, juga diriatkan juga dari Abdurrahman As-Sulami. Anahu kana yaqra'u sajdata, bahwasanya Ibnu Umar membaca ayat sajdah Kemudian beliau bersujud tanpa berwudu dan juga tidak menghadap kiblat. Wa yamshi yumi'u ima'an. Dan ketika itu Ibnu Umar sambil dalam kondisi berjalan, maka beliau berisyarat dengan satu isyarat yang menunjukkan kalau beliau bersujud. Sekian dari kutipan dari Al-Autar, bitasarruf dengan sedikit ya, perubahan. Kesimpulannya, maka setelah membawakan dua pendapat, pendapat Ibnu Qudamah yang diselisih oleh Syaukani, pensyarah Isnul Muslim mengatakan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dalam pandanganku adalah mengambil perkataan Ibnu Qudamah. Yang mempersyaratkan wudu dan mempersyaratkan menghadap kiblat. Dan aku tambahi juga dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, syarat-syaratnya yang disebutkan Ibnu Qudamah, aku tambahi satu syarat, yaitu tidak boleh mengerjakan sujud tilawah di waktu-waktu terlarang mengerjakan sholat sunnah. Kenapa? Karena statusnya sholat. Status sujud tilawah menurut sebagian ulama adalah sholat sunnah mutlak. Nah, kalau itu statusnya sholat sunnah mutlak, ya maka sholat harus wudu, harus menghadap kiblat. Karena sholat sunnah mutlak, ya tidak boleh di waktu-waktu yang terlarang. Nah, pendapat kesimpulan dan pendapat pensyarah Isnul Muslim ini tidak disetujui oleh penulis Isnul Muslim, Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Maka beliau mengatakan waswab yang benar dalam sujud tilawah tidaklah disyaratkan berbagai hal yang disyaratkan, apa yang menjadi syarat untuk sholat sunnah. Maka tidak ada persyaratan harus bersih dari hadas, dari najis, tidak ada persyaratan untuk menutup aurat dan menghadap kiblat. Akan tapi itu semua adalah dianjurkan dan itulah yang lebih baik. Demikian pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan muridnya Ibnu Al-Qayyim. Demikian juga inilah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Bas. Bahkan inilah yang menjadi fatwa Lajnah Daimah di masa kepemimpinan Syekh Abdul Aziz bin Bas. Demikian juga ini adalah pendapat Ibnu Taimin. Sedangkan orang yang junub, maka tidak boleh membaca satupun, menurut Sa'id Al-Qahtani, tidak boleh membaca satupun ayat Al-Quran sampai dia suci. Oleh karena itu, maka Ibnu Umar yang terkenal dengan siddati itiba'ihi adalah sangat perhatian, sangat itibak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat itibak pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanzil an rahilatihi, beliau turun dari untanya, lalu dia menuangkan air alias mandi. Thumma yarkab, kemudian naik unta. Baru setelah itu beliau membaca ayat sajadah. Baru setelah itu sujud tilawah. Kisah Ibnu Umar ini diceritakan oleh Bukhari dengan kalimat yang tegas di kitab Sujudul Quran, bab sujudkannya kaum muslimin bersama orang-orang musyrik. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari, diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Demikian juga di antara ulama yang mempersyaratkan sujud tilawah itu harus berwudu, harus menghadap kiblat adalah An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. An-Nawawi mempersyaratkan sujud tilawah itu harus menghadap kiblat, harus dalam keadaan berwudu, dan tidak boleh di waktu-waktu sholat yang terlarang. Waktu-waktu terlarang sholat. Bahkan di kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan bahasanya pendapat yang membolehkan sujud tilawah tanpa berwudu, tanpa menghadap kiblat, dianggap dan dinilai sebagai pendapat yang sad, pendapat yang jeleneh. Namun penilaian pendapatnya adalah pendapat yang sad, itu kurang tepat, karena pendapat ini memiliki salaf, yaitu sahabat Abdullah bin Umar, yang melakukan sujud tilawah tanpa berwudu dan tanpa menghadap kiblat. Ya, oleh karena itu maka menilainya sebagai pendapat yang ganjil dan jeleneh adalah satu hal yang tidak tepat. Dan kesimpulannya sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Sa'id Al-Qahtani, yang benar sujud tilawah tidak harus berwudu, tidak harus menghadap kiblat. Namun berwudu dan menghadap kiblat adalah hal yang dianjurkan pada saat sujud tilawah. Kemudian kita masuk pada bacaan berikutnya, yaitu tasyahud. Aslinya tasyahud adalah bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kalimat yang semisal. Kenapa bacaan ketika duduk, misalnya duduk yang terakhir dalam sholat, disebut bacaan tasyahud? Maka jawabannya adalah li'anna hadzal juz'a wal asraf. Karena bagian syahadatnya adalah bagian dari bacaan tasyahud, dan dia yang paling mulia dari sekian banyak kalimat-kalimat yang ada di bacaan tasyahud. Maka sumia bihi, maka zikir ini pun dinamai dengan bagiannya yang paling mulia. Maka di sini dinamakan sesuatu dengan salah satu bagiannya, karena bagian tersebut adalah bagian yang paling mulia, sebagaimana Allah menamai sholat dengan ruku wa raka'u ma'raqin, artinya sallu ma'al musallin. Ya, maka dinamakanlah sesuatu dengan menyebutkan salah satu bagiannya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk membaca at-tahiyyatulillah wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala tahiyat, segala penghormatan milik Allah, demikian juga segala salat atau doa hanya milik Allah. Dan yang jadi milik Allah adalah at-tayyibat, segala hal yang baik. Keselamatan untukmu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan berkahnya. Keselamatan untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang saleh. Dan aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. At-tahiyyat adalah jamak dari tahiyyah, yang maknanya adalah salam. Sebagaimana firman Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian mendapatkan tahiyyah, artinya apa? Jika kalian mendapatkan ucapan salam, maka salah satu makna tahiyyah adalah bacaan ucapan salam. Penjelasan yang lain mengatakan tahiyyah maknanya adalah al-baqa, keabadian. Maka keabadian hanyalah milik Allah. Dan ada yang memberikan penjelasan maknanya adalah pengagungan dan kerajaan. Maka pengagungan dan pemuliaan hanya boleh ditujukan, hanyalah milik Allah, sehingga hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahasanya hormat bendera dalam bahasa Arab disebut tahiyatul alam. Tahiyah untuk al-alam. Al-alam itu bendera. Nah, setelah Al-Fauzan ditanya tentang hukum hormat bendera, beliau katakan itu adalah bid'ah ya, karena at-tahiyatulillah. Dan beliau berdalil dengan hadis ini, at-tahiyatulillah. Tahiyah hanya boleh diberikan kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada alam, tidak boleh diberikan pada bendera, pada yang lainnya. Demikian juga Lajnah Daimah ditanya tentang masalah hukum hormat bendera dan mengatakan hukumnya adalah bid'ah, karena ini adalah bid'ah dalam tahiyah. Al-Muhib At-Tabari mengatakan dimungkinkan redaksi atau lafaz tahiyah adalah kalimat atau kata yang mustarak memuat mencakup semua makna-makna ini. Mustarak adalah satu kata yang memuat banyak makna. Kata Al-Khattabi dan Al-Baghawi, semoga Allah merahmati keduanya, yang dimaksud dengan at-tahiyatulillah adalah berbagai bentuk pengagungan hanya boleh diberikan kepada Allah. Kemudian wassalawatulillah, apa yang dimaksud dengan salawat? Ada yang menjelaskan yang dimaksud adalah salat lima waktu, atau yang lebih luas daripada hal itu yaitu semua salat, baik yang wajib ataupun yang nafilah, yang sunnah. Dan ada yang menjelaskan yaitu ibadah seluruhnya. Penjelasan yang lain, salawat di sini adalah maknanya secara bahasa yang artinya doa. Maka as-salawatulillah itu maknanya semua doa hanya boleh diberikan kepada Allah. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah, karena doa hanya boleh ditujukan kepada Allah. Bisa juga kita terjemahkan dengan kita katakan hanya orang hanya boleh sholat, semua sholat hanya boleh ditujukan kepada Allah, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tayyibatulillah, hanya milik Allah yang tayyib-tayyib saja, yang baik-baik saja. Maknanya adalah hanya milik Allah perkataan-perkataan yang baik. Dan satu hal yang dan pujian yang diberikan kepada Allah hanyalah yang hasan, adalah pujian-pujian yang baik, bukan perkataan-perkataan yang tidak layak bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan perkataan yang baik semacam doa dan sanjungan. Dan ada yang menjelaskan thayyibat di sini adalah amal soleh. Maka jika memakai makna ini, maka ini adalah makna yang paling luas. Maka at-thayyibatulillah, yang thayyib itu hanya untuk Allah, artinya adalah pujian yang thayyib, hanya pujian yang baik, hanya itulah yang diberikan kepada Allah. Orang tidak boleh menyebut-nyebut Allah dengan sebutan yang jelek, mencaci maki Allah. Yang boleh bagi Allah adalah sanjungan dan pujian. Demikian juga bisa diterjemahkan dengan mengatakan ya, amal yang perkataan yang Allah terima adalah perkataan yang thayyib, ucapan zikir, baca Al-Quran dan semisalnya. Atau kita maknakan dengan makna yang paling luas, bahasanya yang Allah terima, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang thayyib saja, semua yang thayyib. Amal yang thayyib itu yang Allah terima, amal yang baik, amal yang saleh yang Allah terima, perkataan yang baik itulah yang Allah terima, dan arwah yang thayyib itulah yang Allah terima. Adapun arwahnya orang kafir, maka tidak Allah terima. Sebagaimana Nabi ceritakan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, arwahnya orang kafir setelah mati kemudian dibawa oleh malaikat ke langit, sampailah ke langit dunia, maka pintu langit dunia tertutup, tidak bisa dibuka. Akhirnya kemudian malaikat kemudian mencampakkan arwah orang kafir tersebut, dikembalikan ke bumi, ya, dan kembalikan ke jasadnya. Kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Adapun arwah-arwah yang beriman, maka dia dibawa oleh malaikat setelah keluar, maka melewati langit demi langit sampai akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka arwah yang tidak tayyib tidak akan Allah terima. Maka yang Allah terima yang tayyib, amal yang tayyib, perkataan yang tayyib. Demikian juga arwah yang tayyib, yaitu arwahul mu'min, arwah dan rohnya seorang mu'min, dan seterusnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, keselamatan untukmu wahai nabi. Salam di sini maknanya adalah salamah, keselamatan. Bisa juga salam itu artinya penghormatan. Namun di sini disampaikan assalam di sini maknanya adalah keselamatan. Dan assalam adalah salah satu makna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah selamat dari segala kekurangan, segala bencana, kekurangan dan kerusakan. Sehingga makna perkataan assalamu alayka, ada yang menjelaskan maknanya adalah doa. Sehingga maknanya engkau terselamat dari berbagai hal yang tidak engkau sukai. Dan ada yang menjelaskan bahasanya makna assalamu alayka adalah semoga nama Allah yaitu assalam bersamamu. Yang benar, dua-duanya benar. Maka assalamu alayka sebagaimana ucapan salam ketika kita ketemu, assalamualaikum warahmatullahi. Maka maknanya adalah assalamualaikum artinya semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Demikian juga maknanya bisa juga diterjemahkan dengan Allah bersamamu. Karena salah satu nama Allah adalah assalam. Maka assalamu alayka artinya Allah bersamamu. Jika Allah bersamamu, Allah akan menjagamu, melindungimu, menyelamatkanmu dan seterusnya. Dan terdapat dalam sebagian jalur hadis Ibnu Mas'ud satu keterangan yang menunjukkan adanya perbedaan bacaan antara zaman Nabi masih hidup dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, demikian kami ucapkan assalamu alayka wa huwa baina dhuhrainaina, ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah kami. Maka setelah kubida Nabi wafat, maka kami mengatakan assalamu alan nabi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan tambahan keterangan ini zahirnya menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dengan menggunakan kata ganti orang yang kedua ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka meninggalkan kata ganti orang yang kedua dan mereka menyebut Nabi dengan menggunakan orang ketiga. Sehingga jadilah bunyinya assalamu ala nabi. Al-Albani mengatakan dalam sifat salatin nabi dan perkataan Ibnu Mas'ud assalamu ala nabi, yakni artinya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dalam tasahud ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi meninggal, adalu mereka meninggalkan hal tersebut dan mereka berubah dengan mengucapkan assalamu ala nabi. Labuda pastilah hal ini, perubahan ini terjadi bitauqif, berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ayidu, dan dikuatkan dengan kenyataan bahasanya Aisyah radhiyallahu anha Aisyah mengajari para sahabat atau murid-muridnya bacaan tasawuf dalam salat dengan mengucapkan assalamu ala nabi. Kultu, maka kata pensyarah Hisnul Muslim, zahir dari nukilan yang telah aku bawakan dari dua ulama di atas, yaitu Ibnu Hajar dan Al-Albani, menunjukkan, mengisyaratkan, menunjukkan adanya kesepakatan sahabat atas apa yang mereka sebutkan. Ini assalamualaikum menjadi assalamu ala nabi, itu kalau berdasarkan nukilan dua ulama tadi adalah kesepakatan sahabat. Karena Ibnu Hajar mengatakan falam memata taraku al-khitab, dinisbatkan kepada mereka, wa dhakaru bilabdil ghaibah. Demikian juga Al-Albani. Maka keterangan dua ulama ini menunjukkan seakan-akan ijma' sahabat meninggalkan assalamu alaika kemudian berubah menjadi assalamu ala nabi. Akan tapi fi mayat haruli, sebatas pengetahuanku dalam masalah ini, minimal yang bisa kita katakan untuk masalah ini adalah masalahnya adalah masalah yang diperselisihkan, bukan masalah ijma', bukan ijma' sahabat, namun masalah yang diperselisihkan. Ada dua pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Maka pendapat yang kuat adalah mengambil bacaan tasahud yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau dan dilakukan oleh banyak para sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semacam riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkhutbah di atas mimbar mengajari manusia bacaan tasyahud dan Umar mengatakan, ucapkanlah assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Dan para sahabat seluruhnya mendengar khutbahnya Umar dan belajar dari Umar tata cara bacaan tasyahud, dan tidak ada satupun orang yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar. Sedangkan para sahabat masih banyak di zamannya Umar, para sahabat di kota Madinah jumlahnya masih banyak di zamannya Umar. Demikian juga ditambah riwayat dari Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kesimpulannya sebagaimana perkataan At-Tibi, At-Tibi mengatakan, kami mengikuti redaksi Rasul, redaksi yang disampaikan oleh Rasul, yang Rasul ajarkan kepada para sahabat. Perkataan pensyarah Hisnul Muslim ini disetujui dan dikuatkan oleh Sa'id Al-Qahtani. Sa'id Al-Qahtani mengatakan, wahadah wa suwab, inilah pendapat yang benar, yaitu orang yang sholat mengatakan dalam tasahudnya assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dengan menggunakan mukhatab, ya, dengan menggunakan kata ganti orang yang kedua, itu assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Sa' Abdullah Al-Basam rahimallahu taala mengatakan, tidaklah yang dimaksudkan dengan kaf, dengan engkau dalam kata-kata assalamu alayka, bukanlah maksudnya adalah mengajak bicara orang yang ada di depan kita, namun maksudnya adalah sekedar mengucapkan salam, baik orangnya ada di depan kita ataupun orangnya tidak ada di depan kita, baik dekat ataupun orangnya jauh ataupun dekat, masih hidup ataukah sudah mati. Bukti dan dalil kalau yang dimaksud dengan assalamu alaika bukanlah mengajak bicara orang yang ada di hadapan kita, namun sekedar mengucapkan salam, buktinya adalah oleh karena itu bacaan tasahud ini dibaca oleh para sahabat dengan sir, Seandainya maksudnya adalah mengucapkan salam kepada Nabi, yang Nabi ketika itu jadi imam, maka tentunya para sahabat akan mengucapkannya dengan assalamualaikum ya ayah Nabi. Dan alasan yang kedua, seandainya yang dimaksud dengan assalamualaikum adalah mengajak bicara orang yang masih hidup dan orang yang ada di depan kita, tentu sahabat, selain sahabat-sahabat yang sholatnya tidak di Masjid Nabawi, itu tidak menggunakan assalamualaikum. Sahabat yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Quba atau yang lain, seharusnya tidak menggunakan assalamualaikum ya. Karena Nabi tidak ada bersama mereka. Namun tidak ada penjelasan keterangan semacam itu, maka zahirnya para sahabat yang di Mekah, yang di Quba dan di tempat-tempat yang lain, di Yaman misalnya Mu'ad atau Abul Hasan Al-As'ari yang Nabi kirim ke Yaman, zahirnya mereka juga tetap mengucapkan assalamualaikum. Jika demikian, kenapa sudah mati kok tetap, atau jauh tempatnya kok tetap assalamualaikum? Wa inna makhtasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal khitab, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan dengan menggunakan kata ganti orang kedua, meskipun Nabi tidak ada di depan kita, bahkan sudah meninggal dunia. Li quwwati istidharil mar'i hadzal salam, karena orangnya, orang yang sholat itu demikian kuat membayangkan ucapan salam ini, sehingga seakan-akan orang yang diucapkan salam itu hadir di depannya. Waqtasa sallallahu alaihi wasallam bikafil khitab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan dengan menggunakan ka, menggunakan kata-kata kamu dalam selawat, dan kuluhat, dan ini semua menunjukkan tingginya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tingginya sebutan dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi istimewa di antara nabi-nabi yang lain. Nabi adalah istimewa di antara nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, kita menggunakan kata ganti orang ketiga. Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, atau alaihi salatu wassalam. Adapun nabi, maka boleh seorang mengatakan, maka sebagaimana dalam bacaan tasahud, assalamualaikum ayah nabi warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kutipan dari Taudil Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Basam di jilid yang kedua. Dan ini juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sebagaimana disarah beliau untuk Kitab Tauhid min Sahihil Bukhari adalah ucapan untuk dalam salat tetap membaca assalamualaikum dan tidak mengubahnya menjadi assalamu ala nabi. Maka ringkasnya masalah assalamualaikum itu menjadi assalamu ala nabi atau tetap assalamualaikum adalah masalah yang diperselisihkan di antara para sahabat. Bukan masalah ijma sebagaimana zahir perkataan Albani dan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini masalah yang mukhtalafun fiha, masalah yang diperselisihkan. Sebagian sahabat berubah dari assalamualaikum menjadi assalamu ala nabi, dan ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga tadi kata Albani, ini adalah dimungkinkan pendapat Aisyah. Di sisi yang lain, sebagian sahabat tetap assalamualaikum meskipun Nabi telah wafat. Dan ini adalah pendapat salah satu khulafa ar-rasyidin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disampaikan, pendapat ini disampaikan di Masjid Nabawi di atas mimbar sholat Jumat di hadapan sekian banyak sahabat, dan tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang menyalahkan. Maka akhirnya menunjukkan banyak sahabat yang menyetujui pengajaran Umar di atas mimbar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan tadi oleh pensyarah Hizbul Muslim, ini juga pendapatnya Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Musa al-As'ari. Dan di antara ulama yang tetap membacanya tetap assalamualaika, tidak berubah, adalah At-Tibi. Sedangkan di antara ulama muasirin adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz, bahkan ini adalah fatwa lajnah di bawah kepemimpinan Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Demikian juga ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin sebagaimana dalam syarah beliau untuk kitab Tauhid min Sahihil Imam Bukhari. Sedangkan yang mengubah dari assalamualaikum menjadi assalamun ala nabi, ini adalah pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Demikian juga di antara ulama muasirin adalah pendapatnya Al-Albani. Ringkasnya sebagaimana penjelasan Syaikh Abdul Muhsin Al-Abad Hafidhullah Ta'ala, sebagaimana saya dengar sendiri beliau sampaikan, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat, maka al-amru wasi', siapa yang mau begitu ya silahkan, siapa yang mau begini juga silahkan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya karena besok pagi saya ada acara, maka besok pagi libur. Saya pernah mendapati imam baca Al-Fatihah sebagai berikut. Ya kana budu. Nah, ya kana budu. Nah, enggak ada ainnya. Enggak ada ainnya. Harusnya baca ya kana budu, namun ainnya enggak ada, jadi ya ka ya kana budu. Apakah salatnya makmum? Salatnya imam enggak sah. Seandainya dia punya baca, bisa membaca dengan yang lebih baik. Tapi kalau bacaannya itu memang maksimal kemampuan dia adalah seperti itu, hilangnya ain, ya, maka sah jika dia sholat sendiri. Adapun makmum maka tidak sah sholat di belakangnya. Jika kita menjual barang dan barang yang kita jual itu kita gunakan untuk acara-acara yang mengandung kemusyrikan, apakah kita boleh menjualnya? Jika kita belum tahu mau dipakai untuk apa, boleh. Dan jika kita tahu ini pisang ini untuk acara sesaji dan seterusnya, maka tidak boleh. Kecuali untuk benda-benda yang tidak mungkin dipakai kecuali untuk kemusyrikan. Jualan ayam cemani misalnya, tidak mungkin dipakai ayam cemani kecuali untuk ya untuk sesaji untuk jin. Bagaimana cara mendakwai saudara sepupu supaya mengetahui hukum mahram dan bukan mahram? Jadi sampaikan baik-baiknya siapa itu mahram dan siapa itu bukan mahram. Bahasanya sepupu itu bukan mahram. Bolehkah kita mendoakan seorang muslim yang dirawat di rumah sakit, rumah sakitnya orang kafir? Bila di ruangan atau bangsal tempat opnam orang tersebut ada tanda salibnya. Maka sebagaimana hukum sholat di tempat di ruangan yang ada salibnya, maka pada asalnya itu adalah satu hal yang terlarang. Ada tauhid di situ. Sholat malah boleh jadi malah menghadap tauhid, menghadap palang salib. Jika tidak memungkinkan maka ditutupi. Jika tidak memungkinkan ya sudah, tetap sholat. Bukan berarti kemudian tidak sholat. ataupun berdoa di tempat tersebut, maka ini berdoa di tempat kemusyrikan, maka ya tidak begitu banyak bisa diharapkan manfaat doanya. Inilah bahaya bahaya sakit dan dirawat di tempat-tempat semacam ini. Belum lagi ditambah nanti sakaratul maut di situ ditalkin sama pastor, maka musibah. Ingat, keadaan akhir manusia ditentukan detik-detik meninggalnya. Mau jadi muslim sepanjang hayat 70-an tahun, 5 menit sebelum mati atau beberapa sebelum mati kafir, dalam sakaratnya dia murtad, sudah selesai, menanglah setan. Apa yang dimaksud dengan melakukan adzan? Bolehkah melakukan adzan? Untuk adzan, para ulama qiraah membolehkan mat sampai 10 alif. Lebih dari itu, itulah yang tercela. Apa hukum membuka usaha persewaan lapangan futsal? Boleh asal membuat syarat, tidak boleh buka aurat, harus pakai celana di bawah lutut, kemudian jam sholat itu istirahat dulu. Kalau demikian, boleh. Apa maksud waman lam yasjud huma fala yaqa'uhuma, wallahu a'lam. Apa hukum bermakmum di belakang imam yang musbil? Jawabannya salat sah, ya. Akan tapi seandainya ada imam yang lebih baik, seandainya itu imam ratib, imam tetap, maka jika ada masjid yang lain yang lebih baik, maka berpindah ke masjid yang lain itu yang lebih baik. Jika seorang pindah dari satu kota ke kota yang lain, lalu dia dengan sengaja tidak menghubungi lagi teman-teman di kotanya dahulu, walaupun sebenarnya tidak ada hubungan karib kerabat, apakah ini termasuk memutus silaturahmi? Jawabannya tidak. Tapi apakah ini termasuk memutus persahabatan? Maka seandainya memang karena kesibukan, karena ini, sehingga tidak ada waktu, tidak sempat untuk ini, dengan berbagai kesibukan keluarga, pekerjaan, maka mudah-mudahan bukan termasuk memutus persahabatan. Akan tapi jika sengaja sebenarnya bisa mampir, non sengaja enggak mampir, pada lewat, maka ya, dan ingat dan longgar, tentu ini adalah diantar bentuk memutuskan persahabatan. Cara yang baik mendakwai keluarga yang Syiah. Perempuan tersebut punya paman yang dapat beasiswa dari KUM Iran. Wah, ini tidak bisa didakwain, wah ini terdakwai. Ini didikan KUM. Dan perlu diketahui bahasanya Iran setiap tahun membuka memberikan beasiswa ratusan dari Indonesia. Maka setiap tahun Indonesia mengirimkan ratusan orang untuk jadi orang Syiah dan belajar di Iran. Maka orang semacam ini belum saatnya, kalau wallahu a'lam, mungkin tidaklah tepat mendakwainya, namun mewaspadainya, aman dari bahayanya, itu sudah mending. Aman dari bahayanya, hati-hati dan waspada, nah, itu yang nomor satu sebelum mendakwainya. Ada pendakwa, maka ini perlu melihat seberapa jauh kerusakan akidah orang ini dan seberapa jauh kemampuan orang yang mau mengadakan diskusi. Dengan catatan keluarga belum begitu tahu masalah Syiah ini, maka perlu diingatkan bahaya Syiah, buku-buku tentang masalah bahaya Syiah perlu disampaikan pada keluarga terlebih dahulu dalam rangka membentengi, jangan sampai terkena dampak dari si paman yang ustadz lulusan Iran. Tata cara sujud syukur, tata cara sujud syukur sebagaimana sujud tilawah, yaitu tidak disyaratkan berwudu, tidak disyaratkan menghadap kiblat, ya, dan boleh di waktu-waktu yang terlarang, tinggal sujud begitu saja. Mohon penjelasan tentang tentang masalah pelarangan menggunakan tanda seru, dikarenakan termasuk bahasa yang tidak sopan. Maka tentang tidak sopan dan sopan dan tidak, maka tentang penggunaan tanda pentung, ya, tanda seru ini. Ya kalau itu adalah bahasa yang tidak sopan, kalimat yang tidak sopan, di satu masyarakat itu dianggap tidak sopan, ya maka tinggalkan. Ya. Ya. Jika di satu masyarakat itu tidak sopan, maka terlarang dan tidaknya kembali kepada al-urf. Ini adalah kalimat sopan ataukah tidak. Kalau menurut urf itu kalimat sopan, tidak masalah. Menurut urf, menurut masyarakat ini kalimat yang tidak sopan, ya ini masalah, tinggalkan. Kalau menurut di daerah saya sopan, menurut di daerah sini tidak sopan, ya perhatikan, ya, perhatikan perbedaannya. Kalau ngirim sama orang-orang sini jangan pakai tanda seru. Kalau ngirim SMS ke daerahnya silahkan pakai tanda seru, ya, silahkan dan boleh pakai tanda seru. Maka ini terlarang dan tidak berkaitan kepada sopan dan tidak. Sopan dan tidak berkaitan dengan tolak ukurnya al-urfu. Maka tolak ukurnya adalah al-urfu. Kalau mungkin kalau di sini, kalau di seputar Jogja, kemudian menjawab waalaikumsalam dan tanda seru, nah itu setahu saya penangkapan orangnya itu tidak sopan. Ngapain pakai tanda seru? Harusnya pandai, titik saja cukup. Kalau setangkap sepemahaman saya, setangkap saya kalimat harusnya tanda seru itu hanya digunakan untuk kalimat-kalimat tertentu, marah, nah itu nanti tanda seru double, dua, tiga. Dan kalau kalimatnya adalah kalimat datar cukup titik, ya, itu yang saya tangkap dan saya ketahui dari suasana orang-orang di sini. Tapi kalau memang ada urf yang lain, ya, maka tolak ukurnya adalah al-urf. Apakah hukum sujud tilawah ketika mendengar ayat sajdah? Apa hukum sujud tilawah ketika mendengar ayat sajdah? Apakah wajib? Pendapat yang kuat, Allah Ta'ala a'lam, orang yang mendengar ayat sajdah, dia ikut bersujud ketika orang yang membacanya juga bersujud. Oleh karena itu, maka jika yang didengar adalah rekaman, maka tidak perlu sujud. Kapan berisyarat dengan jari telunjuk pada waktu duduk tasyahud? Tentang kapannya terdapat banyak keterangan ulama tentang kapannya, sebagaimana bisa dilihat di Syarah Mumtik karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Akan tetapi wallah ta'ala a'lam, pendapat yang kuat dalam hal ini, bisa isyarat tunjuk bisa sejak dimulai sejak awal tasyahud. Dan ini pendapat Al-Albani sebagaimana di sifat salatin Nabi. Saat di kampus saya sholat sendirian, seringkali tiba-tiba dipukul. Yang berarti saya dijadikan imam oleh orang yang memukul punggung saya. Punggung toh, kayaknya biasanya apa ini? Pundak ya. Nah kalau ini punggung bilangnya. Dok gitu. Kemudian hal ini diikuti oleh beberapa orang lainnya dan jamaahnya semakin panjang, saya pun menjadi imam. Masalahnya sob barisan jamaah tidaklah sempurna dan bolong-bolong. Apakah saya berdosa karena tidak sempurnanya syarat dan rukun sholat? Maka bolong-bolongnya sob bukan syarat dan rukun sholat. Dan ini karena yang jadi masalah, dia sudah sholat dan dijadikan imam, ya dia tidak bisa berbuat banyak. Adapun jika dia jadi imam sejak awal, maka dia bisa meminta, menyuruh untuk merapatkan shaf dan seterusnya. Namun karena sudah di tengah-tengah sholat, ya tentu tidak masalah seandainya imam tidaklah berdosa dan tidaklah menanggung kewajiban untuk merapatkan shaf makmum. Tentang imam yang bacanya tidak karuan sehingga ada makmum yang tidak sholat di masjid. Maka tidak karuannya imam ya, itu yang pokok adalah masalah Al-Fatihah ya. Dan yang jadi pokok masalah adalah ketika merusak bacaan. Kalau bacaan Al-Fatihahnya rusak, maka dia membaca surat Al-Fatihah yang harusnya 7 ayat dengan ijma ulama, jadinya 6 ayat, yang satu hilang. Misalnya tadi ainnya hilang, maka dia dianggap tidak membaca. Maka Al-Fatihahnya cuma 6. Padahal Al-Fatihah adalah 7 ayat dengan ijma. Kalau Al-Fatihahnya hilang, maka dia tidak membaca Al-Fatihah. Jika dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dan yang jadi pokok masalah adalah ketika bacanya itu rusak. Adapun bacaan Al-Fatihah yang keliru namun tidak rusak, sebagaimana pernah ditanyakan di majelis ini, ihdinas syiratal mustaqim, sod jadi sin, nah, ini tidak merusak. Ya. Harusnya ihdinas syiratal mustaqim jadi ihdinas syiratal mustaqim, nah, ini tidak merusak. Tidak merusak tidak masalah. Ya, tidak merusak. Tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi lahan jali. Ketika terjadi lahan jali. Jika lahannya lahan khafi, ya kemudian dengungnya kelebihan dikit atau kurang dikit, yang tidak sampai merusak bacaan, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika itu sampai merusak Al-Fatihah. Dan ingat, yang jadi pokok masalah adalah Al-Fatihah. Adapun jika yang rusak adalah surat surat, maka bacaan surat seandainya dia enggak baca enggak masalah. Maka dia teranggap enggak baca, maka seandainya enggak baca enggak masalah. Tapi kalau surat Al-Fatihah, maka ini jadi masalah besar. Ya. Maka untuk orang yang detail masalah ini, maka bisa dilihat di buku-buku yang enggak panjang lebar membahas tentang masalah salat berjamaah. Pertama tentang masalah bacaan imam, bacaan surat Al-Fatihah imam. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhawana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.